Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Slipang seliwar. Ambil penggilesan bang, titik sampai. Eh bang, ayo tanya siapa yang pada keluar. Eh mata lu kotok, rombongan besan dari Cipulir udah pada sampai. Lu kagak lihat lo, lu bangun tidur kali pada ngeliat. Bang, kalau ambil penggilesan cici sampai beli nasi uduk di kampung sawah, bang. Jauhan, alias banyak no. Dengerin gue lagi mantun. Kalau emang rombongan besan udah pada sampai, silakan duduk di bangku saya. Bang, kalau beli nasi uduk di kampung sawah, ongkosnya buat naik mobil Austin. Kalau saya disuruh duduk bangku saya, tolong rombongan saya segini banyak dari keluarga Haji Husin lu hormatin. Bang, lu minta ongkos buat naik Austin ulu-ulu segede tampah. Segede amat. Dengerin gue lagi mantun. Ya. Lu semua minta dihormatin, emang gua tanya lu bawa siapa? Bang, kalau ulu-ulu segede tampah dingin-dingin mencuci kaki pakai ditanya gua bawa apa, lu liat kaget liat, gua lagi ngiringin pengantin laki bari itu ganteng banget kayak gua. Makanya bari, kalau si Tika kalau ngeliat bari kayaknya pasti ngeliat gua. Dingin-dingin mencuci kaki makan bakwan gua selipin. Susah lo. Diam. Lu kata lu lagi ngirim pengantin laki, pengantin perempuan yang montok banget lagi dirihasin, gua udah siapin. Hei, kau makan bakwan diselipin pisang nangka, pisang batunya. Kalau pengantin perempuan lu udah siapin, tolong bukain pintunya. Waduh, tidak semudah itu Kisanak. Ya. Masa gua mau lihat jendela terkata kolor hijau gua. Pisang nangka, pisang batunya gua siapin pepes pedanya. Terus lu minta dibukain palang pintunya. Lu palangkain dulu palang dadanya. Ya. Udah lewat asar. Bukan lu kong. Aki-aki GR banget. Tapi keren. Aku sedih di lok. Ya lu. Itu bang, buahnya doang bang. Itu gua kasih. Hei, kalau siapin palang pintu gue suap palang dadanya. Ya. Lu siapin palang pintu gue juga palang dadanya. Nih. Ayo, Lin. Diam aja dong. Mamalin gue dari Cipulir lo. Bang, masak air biar mateng. Cuci ketimun biar bersih. Jauh-jauh gue dari pada datang. Gue mau ngeliatin jurus beksi. Tunjukin. Ya, siap. Ya. Aku aman. Sakit. Ya. Ya. Gitu aja bang. Bang, pergi kemah jalan yang lurus berkelebat bang. Terus. Pergi kemah di bawah pohon boni. Jurus lu boleh hebat bang, tapi sayang di rumah lu takut sama bini. Nyata itu. Jangan ngomong. Dari Mampang lewat Kampung Rawa, pulangnya lewat Cipatan. Mampang lu dong Jawara, berat bang ojek perapatan. Lu temennya tau gak? Lu temennya sama Yamin. Mana Yamin? Bang, nonton Lenang di larangan bang. Bawa bakul izin Boni. Lu ngomong jangan sembarangan, tadi pukul sama Ahmad Dhani. Iya. Nonton. Hei bang, ya. Naik perahu ke Muara Kamal bang. Ikan mujair masih pada mabok bang. Eh, tampang lu emang jagoan terkenal bang. Tapi gua tahu kalau kencing kagak pernah cebok. Dengerin nih gue ya, abang dulu. Hei, Kampung Rawa dulunya angker. Sila yang lihat setan. Kalau nyari juara yang keker, jangan jablak. Mana bang jablak? Terbang di atas awan. Terbang tinggi susah ditangkap. Nyanyi jatuh. Datang kemari mau cari anak. Nyanyi jatuh. Emang di kampung kagak ada yang tangkap. Ini kalau burung nuri sudah ditangkap, kalian makan ikan beda. Di kampung gue tuh banyak banget perawan cakep, tapi sayang udah pada janda. Ambil tedong isi terigu. Terus pergi ke toko membeli kutang. Asik. Pakai duit kutang. Lu ngomong jangan pada lagu. Ngerokok aja boleh ngutang. Masak air. Iya, masak air. Iya, makan opak di pinggir sumur. Eh lu pada jangan sok ganteng, muka lu kayak sempak dijemur. Masak air biar matang. Masak air biar matang. Si Eha lagi keramas. Sapri lu jangan sok ganteng, muka lu kayak BH Omas. Belain dia mulu. Kayak iya dong, otak-otak arem-arem. Makannya di atas kereta. Eh, lu lihat bisa peribiar semua otak mukanya serem. Tetap aja gue cinta. Apa? Tang, tang, tang, teng, teng, teng, tong, tong, tong. Ah, apaan tuh? Apaan tuh? Ada kata lu nang tang, gua teng, teng, gua masukin di tong. Dari tadi bantuin gua mematung perempuan. Tika, ada pantun nih Tika dari aku. Siapa? Dari aku, Tara Budiman. Pisang nangka paling enak. Bikin kering. Keripik kentang. Kalau Tika mau cepet punya anak, sering-sering tidur kelentang. Dengar ini. Saya juga punya pantun nih ya. Apa? Buat Bari nih, Bang. Oh, Bari. Apa perempuannya aja. Oh, Bari. Ayo. Gajarin. Ambil batu, mainin dampu. Pergi ke Bogor, membeli kain. Kalau mertua sudah pada, tutup pintu, matiin lampu. Eh, Bari, kalau mertua negor, tetap aja lu main. Habis satu, terus dua. Habis delapan, terus sembilan. Banyak aman. Kalau mau disayang mertua, beliin beras tiap bulan. Wih, satu tambah satu berapa, Pri? Dua. Dua tambah dua berapa, Pri? Empat. Udah ada calon mantu sama calon mentua. Ntar ada penghulu pulang nikahin bawa berkat. Lanjut, lanjut. Wih, di sana kartu, sini kartu. Pukul tong-tong, kali cermin. Jagoan lo sama jagoan gue kita adu. Ayo kita tonton lah mereka. Lu gini banget gua dicolek. Disikut, dicolek apa? Kaca mata buta. Satu baru jangan ganggu. Sambil cilok ikan patin bukan ikan peda. Bisa golok gua kagak takutin, yang gua takutin kecantol janda. Iya, awas. Jagung putih gue pengen kelapain. Terus? Gue ngaku kalah. Bagaimana kalau pengantin kita tikain? Bang, kalau jagung putih dikelapain, potong ayam buang bulunya. Kalau pengantin laki sama perempuan mau ditikain, mana dia penghulunya? Potong ayam buang bulunya, gue minum pakai air sekuteng. Terus? Lu nanya penghulunya, kan belum dateng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahan dua, tahan. Ini satu lagi, makanya. Ini, dua nya.